Joy Slawas, Kepunten, Long Solongati. Wasang Joy Slawas, Iko Sio Sio, Sun Iklasaken, Mergo Ono Angyandi. Wis lorono dunia hati sewes lumu suara sewes waro cerita ketul sun katuni iwasi iko sing ngerti Bongkar cerita ison